بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، القراءة عند الجميع. Setelah barakallahu fikum al-Imam al-Barbahari rahimahullah membawakan terkait dengan al-iman kepada para malaikat barakallahu fikum, beliau kemudian membawakan terkait dengan al-iman kepada al-jannah wan nar. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal-iman bi anna al-jannata haqqun والنار حق وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين وجهر الداهرين. Permasalahan yang ke-24, beriman bahwa surga itu adalah hak dan neraka itu adalah hak. Keduanya adalah makhluk. Surga berada di langit yang ketujuh dan atapnya adalah arsyur rahman, arsynya Allah azza wa jalla. Dan neraka di bawah bumi yang ketujuh, yang paling rendah, paling bawah. Kedua-duanya adalah makhluk. Sungguh Allah azza wa jalla telah mengetahui jumlah penduduk surga dan orang-orang yang akan memasukinya, dan Allah azza wa jalla maha mengetahui penduduk neraka, bilangan penduduk neraka, dan siapa yang akan memasukinya. La tafniyani abada, surga dan neraka tidak akan binasa. La tafniyani abada, selama-lamanya. Keberadaan keduanya bersama keberadaan Allah azza wa jalla sepanjang abad dan sepanjang masa. Kaidah yang ke-24 termasuk dari keimanan kita kepada hari akhir, beriman kepada surga dan neraka, termasuk dari keimanan kita kepada hari akhir. Dan hari akhir itu termasuk dari rukun al-iman. Di antara hal yang terkait dengan beriman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada peristiwa dibangkitkan seluruh makhluk ini setelah makhluk ini dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kehancuran yang sangat hebat. Termasuk juga dalam keimanan kita kepada hari akhir, beriman kepada nilai pemberian ganjaran bagi kaum mukminin dan al-muttaqin barakallahu fikum, yaitu surga, dan diganjarnya orang-orang kafir dan munafikin dengan neraka barakallahu fikum. Termasuk dalam keimanan kepada hari akhir, apa yang disebutkan oleh al-musannif pada malam hari ini, beriman kepada surga adalah hak dan beriman kepada neraka adalah hak. Dalil yang menjelaskan demikian yang barakallahu fikum di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wassalam dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wal naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amali. Muttafaqun alayhi. Hadith Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah, bersaksi bahwa Isa hamba dan rasulnya Allah, dan kalimat kun jadilah Isa yang Allah cempakkan atau letakkan kepada diri Maryam, wa ruhun min, dan ruh Nabi Isa itu adalah sebagaimana ruh-ruh yang lain dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa alaihi salatu wassalam jadi dengan kalimat kun, dan ruhnya Nabi Isa sebagaimana ruh-ruh yang lain datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang bersaksi bahwa surga itu hak, neraka itu hak, maka atas persaksian ini Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga atas amalan apapun dan bagaimanapun. Barakallahu fikum. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan bentuk ketauhidan seseorang barakallahu fikum di dalam hidup. Sekaligus hadis ini berbicara tentang keutamaan orang yang bertauhid di dalam hidup ini barakallahu fikum. Keutamaannya bagaimana? Di saat ia menghadap Allah, tidak ada kesyirikan yang menodai keyakinannya, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga. Apapun dan bagaimanapun yang dikerjakan, taruhlah misalkan dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, tapi dia menghadap Allah Azza wa Jalla tidak dalam keadaan menyekutukan Allah, masuknya ke dalam surga dengan dua bentuk kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa-dosa yang dilakukan sebagai sebuah rahmat Allah Azza wa Jalla terhadap orang tersebut, sehingga dia bisa langsung masuk ke dalam surga. Atau dia tidak diberikan maaf oleh Allah Azza wa Jalla atas perbuatan dosa yang dilakukan, maka disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan. Setelah itu, karena keutamaan tauhid yang ada pada dirinya, Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam surga setelah bersih dan dibersihkan oleh Allah dari noda dosa. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan kemuliaan orang yang berakidah lurus dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam itu mengingatkan bahwa berkeyakinan benar terhadap surga dan neraka merupakan bentuk ketauhidan seseorang. Ucapan beliau yang kedua, bahwa keduanya surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dua makhluk Allah Azza wa Jalla ada sekarang ini. Kenapa barakallahu fikum? Karena kaum Mu'tazilah meyakini bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata mereka? Menciptakan surga dan neraka sekarang itu adalah sia-sia. Maka menurut mereka, tepatnya penciptaan surga dan neraka itu nanti di saat kemudian pada waktunya, ya, makhluk ini memasuki surga atau memasuki neraka. Konsep orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari keberadaan surga ini telah didustakan oleh Al-Quran dan telah didustakan oleh sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa minhumul adillah, termasuk dari dalil-dalil yang mendustakan ideologi kaum Mu'tazilah yang mengatakan surga itu belum tercipta sekarang, Allah Azza wa Jalla mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang luasnya surga nanti akan disebutkan, ya, surga memiliki sekian ratus tingkatan, dan setiap tingkatan itu sebatas seluas langit dan bumi. Kita akan sebutkan barakallahu fikum riwayatnya. Kata Allah Azza wa Jalla, bersegeralah kalian menuju surga. Kalau surga itu belum ada, tepat enggak untuk kemudian diperintah bersegeralah kalian menuju surga? Jelas bagi orang yang murni akalnya dan masih dalam fitrahnya, dia akan mengatakan bahwa kita disuruh bersegera menuju surga, berarti surga itu barakallahu fikum sudah ada. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua, firman Allah Azza wa Jalla kelangsungannya mengatakan u'iddat lil muttaqin, surga itu telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya dipersiapkan berarti sudah ada, barakallahu fikum, dan keberadaan surga itu memang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Azza wa Jalla rahiman wa rahimakumullah jami'an. Ini kita ambil satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan keberadaan neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil-kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka, yang neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla. Nuqtatun muhimmah yang perlu barakallahu fikum kita kaji, yaitu di saat kita ingin mengambil faedah dari kalam Allah dan kalam Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mengarahkan khitab, ajakan berbicara itu kepada diri kita sendiri, termasuk min syarat mengambil faedah dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun mungkin itu terkait dengan orang-orang kafir kepada Allah, adalah mengarahkan semuanya itu, ajakan pembicaraan itu kepada diri kita sendiri. Mungkin kita akan mengatakan ayat ini terkait dengan orang-orang kafir. Barakallahu fikum, kita harus tahu bahwa hati kita ini berada di tangannya Allah Azza wa Jalla. Allah akan membolak dan membalik sesuai dengan kehendaknya. Betapa banyak orang-orang yang dulu dalam barisan barakallahu fikum orang kokoh di dalam sunnah, seperti Muqatil bin Sulaiman, seorang mufassir dari ulama ussunnah, tetapi dia keluar menjadi seorang musyabbih yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Imran bin Fitan termasuk barakallahu fikum dari barisan ulama ussunnah, tetapi di saat dia menikah dengan seorang wanita yang punya pemahaman kharijiyah, khawarij, maka Imran bin Hitam berubah keyakinan menjadi seorang khariji. Terlalu banyak ussahbah Allah fikum, artinya memang tepat. Kalaupun itu terkait ayat itu, walaupun ayat itu terkait dengan orang-orang kafir, maka akan kita bisa menjadikan pelajaran yang berharga di saat ayat itu kita arahkan kepada diri kita. Saya yang dimaksud bukan tulang, bukan alalan, tetapi saya yang dimaksud subhanallah. Di saat kita bertemu dengan nas-nas terkait dengan bahaya al-hawa, hawa nafsu, kita arahkan bahwa kita ini tidak akan pernah selamat atau maksum dari bahaya-bahaya barakallahu fikum hawa nafsu. Demikian seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita melemparkan kepada orang lain, maka ini akan menghalangi kita untuk mengambil faedah dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesimpulannya dari dua ayat yang kita bacakan, bahwa surga dan neraka itu sudah ada barakallahu fikum dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, قال الله تعالى أعددت للعباد الصالحين aku kata Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan buat hamba-hambaku yang saleh. Apa yang dipersiapkan? Mala aynun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Ya, bahwa tidak pernah aku melihat di kelapa atau di bima, ya pohon yang buahnya di bawah terus akarnya berada di atas. Hah? Belum pernah. Barakallahu fiikum. Di saat Nabi Alaihi Wasallam berbicara tentang wanita surga, ya, jadi air minum itu antum melihat jalannya di leher mereka. Pernah enggak Pak Wajib melihat itu? Oh, belum pernah. Mala ayyun ra'at. Allah menjanjikan buat orang-orang saleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Barakallahu fikum. Wa la udhunun sami'a. Belum pernah didengar oleh informasi telinga di dunia ini kehidupan seperti kehidupan yang ada di akhirat. Di mana antum menemukan barakallahu fikum aliran sungai dari Madinah? Oh, belum pernah. Dengar juga belum pernah. Air sungai barat itu mengilat badan ini dari susu. Apa Nabi? Pernah naya? Pernah dengar? Memang barat itu. Walau kubunun sami'a walau khabara ala qalbi basyar. Belum pernah teraba dan terlintas di dalam benak, di dalam sanubari setiap orang kehidupan yang ada di dalam surga barakallahu fikum. Oleh karena itu subhanallah, perlombaan yang terjadi di tengah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in dengan melalui rintangan hidup yang sangat menakutkan dan mengerikan. Bagaimana tidak barakallahu fikum? Mereka harus berada di medan laga, di medan tempur dan medan perang. Antum tahu beda peperangan di masa sekarang ini dengan dulu. Kalau sekarang fisik tetapi bisa dari lewat jarak jauh, tetapi dulu benar-benar fisik yang tangguh dan kuat. Di samping itu dibutuhkan iman yang tangguh dan kuat. Kenapa? Dalam kondisi berperang terkadang tidak ada bahan pokok yang harus dimakan oleh mereka. Sampai Abdullah bin Abi Awfa bercerita, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat la naqulu illa al-jarah." Kami telah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan yang diikuti oleh Abdullah bin Abi Awfa. Beliau di saat itu bersama para sahabat Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya tidak makan kecuali jarar, mamana jarar. Kita belum pernah mencoba untuk lauk belalang. Ya, benar-benar pernah. Ya, semestinya kita harus sering mencoba. Setelah itu kita coba dengan pakai nasi belalang totok. Agar Allah fikum kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in. Di saat ditanya tidak ada yang mereka inginkan dalam menanggung beban mental ujian dan derita itu kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ini yang masih lemah pada diri kita. Ini yang lemah pada diri kita barakallahu fikum. masih kita tertika terhadap gemerlapannya dunia, masih saya dan antum masih tertika barakallahu fikum dengan bahasa bahasa Jawa gopek iya duit, masih tertika dengan itu semua rahiman wa rahimakumullah. Terkadang duit ini menjadikan kita semangat berbuat, dan terkadang duit ini menjadikan kita loyo dan lesu. Apa ya? Ya berbeda. Saya bertanya beliau untuk kemudian juga menjawab buat diri saya sendiri. Barakallahu fikum. Terkadang itu dunia. Sehingga lemas, mau belajar, mau berangkat, mau beribadah, dan seterusnya barakallahu fikum. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Sehingga jangan heran perbedaan martabat hidup mereka yang banyak atau berbeda jauh. Ada saudagar, ada orang kaya dari mereka, ada orang miskin, fakir yang mungkin hidupnya dan miskin barakallahu fikum karena tidak punya tempat tinggal. Namun semua lapisan para sahabat ini bisa membeli surga dan Allah Azza wa Jalla. Di mana rahasianya mereka? Kalau kita membaca karyanya para ulama, kita menjumpai bahwa rahasia hidup mereka pertama di atas Allahu Azza wa Jalla. Barisan sahabat dengan bermacam-macam barakallahu fikum beragam hidup mereka, semuanya berbaju dengan baju takwa, berbekal dengan perbekalan takwa Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Mereka meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita maaf-maaf saya yang masuk di dalamnya, kita lemah semuanya. Kita sering oleh di hadapan ma'asi barakallahu fikum, tetapi sungguh bukan dari mata. Di saat kita terjatuh di dalam dosa, lalu segera bertaubat kepada Allah, itulah dia taqwa Allah Azza wa Jalla. Kedua, ketakwaan yang mereka punya ini, mereka lapisi dengan ikhlas lillah Azza wa Jalla. Bagaimana ketakwaan dilapisi dengan ikhlasan? Jawabannya adalah takwa itu melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan-larangan. Tidak ada yang mereka inginkan dan mereka maukan bisa mewujudkan ketaatan dalam bentuk takwa kecuali nilai dari Allah Azza wa Jalla semata. Kedua, di saat mereka meninggalkan sesuatu yang haram di dalam hidup, yang menyelisihi tuntunan agama, tidak ada yang mendorong mereka untuk meninggalkan kecuali ikhlas lillahi azza wa jalla. Maka disinilah letak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Di saat dengan takwanya benci terhadap kemaksiatan, benci terhadap orang yang berbuat maksiat, kebencian yang itu pula dilapisi oleh ikhlas lillahi azza wa jalla. Demikian juga di saat dia dekat dengan seseorang, di saat dia mewujudkan cintanya kepada seseorang, tidak ada yang membangun cinta kepada saudaranya kecuali ikhlas niyyati lillahi azza wa jalla. Dia benci karena Allah dan mereka cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sesungguhnya gambaran barakallahu fikum yang melahirkan ukhuwah yang tangguh dan kokoh. persaudaraan yang tangguh dan kokoh, di saat dia selalu melapisi semua gerak-geriknya dengan ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, di saat para sahabat Nabi berada dalam ukhuwah yang kokoh, muncul kekuatan yang tidak pernah masuk dalam hitungan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak masuk kalau ini adalah bentuk kekuatan yang ada pada mereka. Mereka menghitung-hitung kekuatan. Mereka mencoba melihat tentang persiapan dan perlengkapan senjata. Namun mereka tidak bisa memonitor barakallahu fikum kekuatan yang ada pada diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi jumlah mereka sedikit, perlengkapan alat tempur mereka minim, dan sandang pangan mereka sangat-sangat menipis. Mereka tidak mampu barakallahu fikum. Maka ini semestinya yang harus kita miliki makasar kekuatan di dalam mengumpul amanah dakwah ilallah azza wa jalla, mengoreksi masing-masing diri kita ini. Sudah ikhlaskah kita di saat kita berkata dan bersikap? Sudah ikhlaskah kita di saat kita benci kepadanya dan juga di saat kita dekat dan mencintai ya barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pelajaran yang sangat berharga dan mulia, apa yang dapat, apa yang terdapat dari diri para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sehingga yang ada pada diri mereka adalah berjuang, berkorban dan musyara'ah, bergerak barakallahu fikum. Betapa ringannya tangan mereka, apalagi terkait dengan urusan dakwah kepada Allah azza wa jalla. Ringannya tangan mereka, ringannya pikiran mereka, ringannya beban hidup mereka terkait dengan dakwah ilallah azza wa jalla. Dengarkan firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, dua nilai yang itu akan meroleh. Pertama, Allah akan menolong engkau. Kedua, Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan engkau. Terkadang kita lemah. Kita lemah di dalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena yang terpikir adalah urusan diri kita, keluarga kita. Tidak ada untuk kemudian memberikan diri dalam hidupnya untuk kemudian berpikir tentang dakwah ilallah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Sehingga pertolongan Allah azza wa jalla sulit dia dapatkan. Coba kita lihat dan semangat kita untuk membela dan berjuang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ringan tangan engkau, ringan pikiran engkau, ringan beban engkau, barakallahu fikum. Jikalau kemudian barakallahu fikum urusan dakwah, pendidikan, engkau akan menganggap bahwa ini adalah memberatkan engkau. Sering saya ingatkan terkait dengan syahriyah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih kita berhitung-hitung dunia. Masih kita berhitung-hitung barakallahu fikum terkait dengan dunia. Maka kalau kita melirik kepada para sahabat Nabi, barisan mereka mampu membeli surga dalam kondisi hidup mereka itu berbeda-beda tingkatannya. Fuqara, masakin, orang barakallahu fikum petani, artinya kebun, ya. Kemudian ada juga barakallahu fikum yang kerja seperti sekarang kita ini. Namun semuanya itu mampu membeli surganya Allah azza wa jalla. Saya mengajak segenap, tentu saya mengajak diri saya sendiri, mari kita bersama-sama berjuang, berpikir untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau berbuat, ketika engkau mau bersikap, ketika engkau beri salah dakwah ini barakallahu fikum. jangan engkau berbuat di atas ketidaktahuan. Jangan engkau bersikap di atas ikut-ikutan. Maka ini pertanggungjawaban di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat. Rahman wa rahimakum Allah jami'an. Contoh yang lain, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ittalaqu fil jannati fa ra'aytu akthar ahliha al-fuqara. Ya Allah, aku melihat kepada dalam surga. Ini menjelaskan bahwa surga dan neraka itu ada. Kata Rasulullah SAW, saya menyaksikan kebanyakan pengikutnya adalah penduduknya adalah kaum fuqara. Ya Allah, ya, coba antum lihat. Kata Nabi SAW, ittalaqtu fil jannah. Saya melihat tentu diperlihatkan oleh Allah surga, dan saya menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara, orang-orang akhir barakallahu fikum. Wa talaqtu finnar fa ra'aytu akthara ahliha nisa. Lalu saya melihat neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kaum wanita. Syekhuna Mubir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, mana yang lebih afdal, al-aghniya asy-syakir am al-fuqara as-sabirun? Mana yang lebih afdal antara orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir barakallahu fikum yang bersabar? Syekhuna Mubir rahimahullahu ta'ala merujukkan dengan banyaknya riwayat-riwayat tentang keutamaan al-fuqara. Beliau merujukkan bahwa lebih afdal orang fakir yang sabirun, bersabar kepada Allah Subhanahu, bersabar atas kefakirannya barakallahu fikum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa kebanyakan penduduk surga itu adalah dari kalangan kaum fuqara. Lalu orang kaya, orang kaya itu banyak pertimbangannya. Pertama, akan ditanya min ain, dari mana harta yang kau dapatkan dan kau peroleh, dari mana? Kedua, ke mana? Setelah anda mendapatkan dari mana, ditanya lagi barakallahu fikum, ke mana anda gunakan dan manfaatkan? Kan panjang urusannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin. Orang-orang fakir masuk ke dalam surga melewati orang-orang agniya kaya dengan jarak 500 tahun. Ini kalau kefakiran itu memang benar-benar sampah. Nah, ya akhi, anak mau jadi fakir aja kalau begitu. Oh, salah. Salah niatan. Barakallahu fikum. Kalau engkau mampu berbuat, kemudian Allah bukakan rezeki engkau barakallahu fikum lewat jalur-jalur yang halal. Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang fakir. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh barisan kaum fuqara? Ya Rasulullah, dhaba ahlul duturi bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yasaddaquna bi fudul a'mali. Ibtudu al-amwali. Kata kaum fuqara mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, telah berangkat orang-orang kaya dengan pahala-pahala mereka sholat bagaimana kita sholat, mereka berpuasa sebagaimana mereka kita berpuasa, dan mereka bersedekah. Maksudnya kami tidak mampu berbuat. Ya, ya. Setelah itu Rasulullah memberitahukan kepada mereka, tidak langsung mematahkan semangat orang-orang fakir, kemudian hilang semangat untuk mau berbuat. Rasulullah memberitahukan, ini loh, anda bertasbih, anda bertahmid, anda bertakbir, ya, anda berbicara berbicara dengan bicara yang thayyibah, semuanya adalah pintu-pintu sedekah. Orang kaya di zaman dulu tidak bermalasan seperti kita. Mereka juga mau mendengar ilmu dan mengamalkan ilmu. Setelah orang kaya mendengar bimbingan Nabi kepada kaum fuqara, mereka juga mengamalkan apa yang dilakukan. Barakallahu fiik. Setelah itu orang fakir ini jajar lagi. Ya Rasulullah. Orang kaya yang mendengar bimbingan engkau dan mereka beramal. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah dia karunia lebih dari Allah azza wa jalla. Dia mereka di atas bimbingan Nabi yang penuh dengan hikmah barakallahu fikum. Walhasil bahwa kebanyakan penduduk surga itu dari barisan orang-orang fakir. Sementara neraka kebanyakan penghuninya dari kaum nisa wanita. Nah, ini artinya bahwa surga dan neraka itu sudah ada rahimani wa rahimakumullah. Ucapan al-Musanni, surga itu di langit yang tujuh dan sakapnya atapnya adalah arasnya Allah Azza wa Jalla. Neraka berada di lapisan bumi yang tujuh yang paling bawah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amana billah wa rasuluhu bi rasulih wa aqama shalah wa shoma ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannata jahada fi sabilillah أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia mendirikan salat, dia berpuasa di bulan Ramadan, maka berhak orang tersebut atas Allah Azza wa Jalla untuk memasukkannya ke dalam surga. Apakah dia berada di medan laga berjihad atau dia duduk di negerinya tempat kelahirannya? Para sahabat Nabi saking semangatnya mendengar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kami berikan kabar gembira kepada manusia? Rasulullah menambahkan lagi, membangkitkan semangat para sahabat Nabi. Inna fil jannati mi'ata daraja. A'adda Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'la al-jannah arahu. Fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjara anharun jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tambahan, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. Allah persihatkan bagi para mujahid di jalan Allah azza wa jalla. Di antara barakallahu fikum jarak antara satu derajat satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya antara langit dan bumi, kalau kalian meminta kepada Allah maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Kenapa? karena surga Firdaus itu awsatul jannah, yang paling tengah. Kedua, wa'alal jannah, sudah berpangkat yang paling tinggi lagi. Aku menyaksikan di atas Firdaus itu arasnya ar-Rahman, dan darinya barakallahu fikum terpancar air dari surga Firdaus, terpancar sungai-sungai di dalam surga barakallahu fikum. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga itu memiliki 100 tingkatan. Dalam setiap tingkatan itu ditempuh dengan mi'at'am perjalanan 100 tahun. Terbayang yang tidak ada Allah itu. Takkan terbayang. Satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, jaraknya perjalanan barakallahu fikum mi'at'am 100 tahun perjalanan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang menjadi magnet para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in untuk berkorban apa yang mereka bisa korbankan. Inilah yang menjadi pendorong para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in untuk kemudian berjuang barakallahu fikum. Terakhir kita ambil ucapan dari Al-Musannif rahimahullah. Allah Azza wa Jalla telah mengetahui bilangan jumlah penduduk surga dan orang yang akan memasukinya, dan jumlah penduduk neraka dan yang akan memasukinya. Beliau mengisyaratkan kepada hadis Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان. Keluar ke tengah kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kitaban, ada dua kitab. Faqala, atadruna ma hadhani al-kitaban, tahukah kalian apa dua kitab ini? Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in mengatakan, la, illa an tukhbirana ya Rasulullah, kami tidak tahu apa yang terdapat di dalam dua kitab tersebut. Qala, lilladhi biyadihi al-yumna. Rasulullah bersabda, mengisyaratkan dengan tangan kanannya atau kitab yang ada di tangan kanannya, hada kitab min rabbil alamin tabaraka wa ta'ala bi asma'i ahlil jannah wa asma'i abaihim wa qabaihim thumma ujmila ala akhirihim. Kitab ini datangnya dari rabbul alamin. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk surga dan nama-nama barakallahu fikum bapak-bapak mereka serta kabilah-kabilah mereka. Summa jumi'a ala akhirin, kemudian dihimpun oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. La yajlalu fihim wa la yunqasu minhum abada. Tidak akan ditambah penduduk surga dari catatan itu, dan tidak pula akan dikurangi padanya abad dan selama-lamanya. Beliau mengisyaratkan juga barakallahu fikum ke tangan kirinya. Ini adalah kitab ahli nar dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka dan kabilah-kabilah mereka. Summa ujmil. Ujmil artinya jumi' barakallahu fikum, kemudian menghimpun semuanya. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang selama-lamanya. Para sahabat Nabi mendengar itu barakallahu fikum mengatakan, fali ayyi shay'in idza na'malu in kana hadha amran faqad furidha min ya Rasulullah. Untuk apa kalau demikian kita beramal, berbuat berbahaya kalau persoalannya sudah selesai. Penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan. Untuk apa kalau demikian ya Rasulullah? Kita berbuat, kita melelahkan diri. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sanadidu wa qaribu fa inna sa'ibal jannati yuhtamu lahu bi amali ahli al-jannah wa in 'amila ayy 'amalin wa inna sahiban nar la yuqtamu lahu la yuqtamu lahu bi amali ahli an-nar wa in 'amila ayy 'amalin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangunlah kalian untuk berbuat, lakukanlah apa yang lurus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena penduduk surga, sesungguhnya penduduk surga akan ditutup kehidupannya itu dengan amalan-amalan penduduk surga, walaupun dia melakukan amalan apapun, di akhirnya dia akan menutup hidupnya dengan amalan-amalan penduduk surga. Kalau orang itu terekam, tertulis sebagai penduduk surga, mesti di penghujung kehidupannya itu akan ditutupnya dengan amalan penduduk surga. Walaupun sebelumnya dia ini, dia itu melakukan apa saja dari amalan-amalan tersebut. Sebaliknya, penduduk neraka itu pasti akan ditutup kehidupannya itu dengan amalan penduduk neraka. Walaupun dia melakukan apa saja dari amalan kebaikan, dia sholatkah dan seterusnya, maka dia akan menutup hidupnya dengan amalan penduduk neraka. Summa qala biyadihi faqabadaha summa qala faragha rabbukum 'azza wa jalla min al-ibadi. Sudah selesai urusan Rabb kalian terkait dengan hamba-hambanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ia catatan itu dengan mengatakan fariqum fil jannah, lalu kemudian panabada bil yusra, kemudian beliau mengatakan fariqum fis sahiyyah. Nas'alullah salamah wa afiyah. Tentu barakallahu fikum, pembahasan seperti ini dari riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjuangan dan pengorbanan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi kita tidak tahu nasib kita, yang ada kadar syariat Allah memerintahkan kita untuk berjuang mencari jalur-jalur keselamatan, dan kita harus bersemangat di dalamnya. Barakallahu fikum. Jangan engkau rahimani wa rahimakumullah tidak memperlihatkan semangat terkait dengan mencari keselamatan ini harus benar-benar memberikan perhatian. Jangan dunia yang didiri mau ini dekat dengan ahli dunia, apalagi pada musim-musim ini mencari orang-orang yang lebih punya dunia, orang yang punya dunia lagi musim. Barakallahu fikum. Ya pentas demokrasi rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian meninggalkan bimbingan-bimbingan keselamatan faqidani wa hafidatumullah. Faya ma'asyaral ikhwah, sekali lagi rahasia hidup yang kita tidak ketahui, catatan kematian yang kita tidak ketahui, kapan dan di mana, beritibar Allah fikum menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, kita tidak ketahui. Ini artinya isyarat agar kita terus berjuang, menara, membenahi, terus punya kekhawatiran dan ketakutan dalam semua bentuk ibadah kita. Jangan asal melaksanakan ibadah tapi tidak ada rasa takut pada diri. jangan melaksanakan ibadah tetapi tidak punya harapan di dalam ibadahnya. Ini yang harus menghiasi ketakatan kita. Kita beribadah punya rasa takut. Kita berbuat punya rasa harapan barakallahu fikum. Kita harus berupaya semoga dengan kita berupaya untuk mencari keselamatan melalui karya-karya para ulama dan bimbingannya, kita berharap digampangkan dan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga lalu ditutup kehidupan kita dengannya. Allahumma amin, Allahumma amin, wa akhiru da'wana alhamdulillah, tafadhalu barakallahu fikum.